Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hawatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan masalah yang keempat tentang beberapa hukum yang diakibatkan ditetapkan oleh orang yang wajib untuk mandi. Baik, masalah yang keempat, nomor tiga. La yajuzu lahu qira'atul Qur'an. Tidak boleh baginya membaca Al-Quran. Itu tidak boleh bagi orang yang wajib untuk mandi membaca Al-Quran. Orang yang wajib mandi seperti wanita yang sedang haid atau nifas, kemudian orang yang terkena janabah, terkena junub karena melakukan hubungan suami istri atau karena sebab keluar air mani, ihtilam, mimpi basah, atau yang lainnya. Itu adalah orang-orang yang wajib untuk mandi. Yang ketiga, bagi orang yang wajib untuk mandi itu tidak boleh membaca Al-Quran. Fala yaqra'ul junubi. Fala yaqra'ul junubu syai'an minal Quran hatta yaghtasila. Maka orang yang junub tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Quran sampai dia mandi. Maka orang yang junub, itu orang yang terkena janabah, terkena hadas besar. Tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Quran sampai atau sebelum dia mandi. Kalau sudah mandi, hadas besarnya hilang, maka baru diperbolehkan membaca Al-Quran. Untuk masalah ini, sama seperti dua masalah yang di atasnya. Dua masalah yang di atasnya itu tentang tinggal menetap di masjid. Yang kedua tentang menyentuh atau memegang mushaf Al-Quran tanpa penghalang. Sama. Yang itu ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang rajih itu boleh. Kemudian yang ketiga juga sama, tentang orang yang terkena hadas besar, orang yang junub, terkena janabah, atau orang yang wanita yang haid atau nifas, boleh atau tidak membaca Al-Quran Ini juga ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat tidak diperbolehkan. Nah, pendapat itu yang diambil dalam kitab Fiqih Muyassar yang sedang kita baca, yang sedang kita pelajari. Ya. Di sini tidak dibawakan alasan dan dalilnya tentang orang yang berhadas besar tidak boleh membaca Al-Quran. Yang masyhur, dalil yang dipakai, dijadikan dasar oleh para ulama tentang hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dalam hadis tersebut disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu thumma yakhruju fayaqra'ul Qur'an wa ya'kulu ma'ana lahma. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah buang menunaikan hajatnya. Buang air kemudian beliau keluar, maka beliau membaca Al-Quran dan memakan daging bersama kami. Warubbama qala la yahjuzuhu minal Quran syai'un laisal janabah. Tidak menghalanginya untuk membaca suatu dari Al-Quran selain janabah. Ini yang dijadikan dasar oleh para ulama yang berpendapat bahwa orang yang terkena hadas besar tidak boleh membaca Al-Quran. Akan tetapi hadis ini dhaif. Sebagian para ulama mendhaifkan hadis ini. Hadis ini lemah. Seperti Al-Imam Ahmad, beliau termasuk yang mendhaifkan hadis ini. Dha'afahu Al-Imam Ahmad. Kemudian juga Asy-Syal Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah juga beliau mendhaifkan hadis ini. Hadis dhaif. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat boleh orang yang berhadas besar membaca Al-Quran. Ini pendapat sebagian ulama. Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar, beliau termasuk yang merojihkan, menguatkan pendapat ulama yang mengatakan boleh orang yang terkena hadas, hadas kecil maupun hadas besar untuk membaca Al-Quran. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga beliau termasuk yang berpendapat boleh orang yang terkena junub membaca Al-Quran. Bahwa Ibnu Abbas annahu lam yara fil qira'a lil junubi ba'san. Beliau berpendapat tidak mengapa orang yang junub membaca Al-Quran. Dan ini juga dikuatkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Beliau Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyani." Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Berhadas atau tidak berhadas, berhadas kecil atau berhadas besar, di semua keadaannya. Hadis ini menguatkan bahwa bolehnya orang yang berhadas besar membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran, qiraatul Quran, termasuk zikir. Dan dalil yang paling pokok tentang hal ini adalah al-bara'atul asliyah, yaitu tidak ada dalil, tidak ada dasar yang melarangnya, sehingga kembali ke hukum asal al-bara'atul asliyah, itu boleh karena tidak ada dalil yang melarang untuk membaca Al-Quran ketika berhadas besar, maka kembali ke asalnya boleh. Al-bara'atul asliyah. Hadis yang melarangnya itu dhaif, hadisnya adalah lemah. Dan ini umum bagi orang yang terkena junub, wanita yang haid, wanita nifas, dan yang lainnya. Akan tetapi yang afdol, ya, yang afdol bagi orang yang junub untuk segera mandi ketika hendak membaca Al-Quran itu tentunya afdol. Tetapi itu bukan merupakan kewajiban. Lebih afdol, lebih sempurna dalam beribadah orang yang terkena hadas besar ketika membaca Al-Quran untuk mandi. Karena Nabi menyatakan, inni karohtu an adhkurallah illa latuhrin, sesungguhnya saya tidak suka berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Itu dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Demikian tentang hukum orang yang wajib mandi membaca Al-Quran. Ar-Rabi yang keempat, as-salatu salat. Wal-khamis wa-tawafu bil-bait. Yang kelima, tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah dan salat bagi orang yang wajib untuk mandi, bagi orang yang berhadas besar, ini tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama, sepakat tidak diperbolehkan. Kama sabaqa bayanu dzalika 'indal kalami 'ala mas'alah ma yajibu lahul wudu' minal babil khamis, sebagaimana yang telah lewat penjelasan hal itu dalam pembicaraan pada masalah ma yajibu lahul wudu', apa yang wajib wudu baginya itu orang yang wajib, perkara-perkara orang yang wajib wudu padanya pada bab yang kelima. Ini yang sudah kita baca tentang sholat, ya, bagi orang yang berhadas besar enggak ada ikhtilaf, sepakat para ulama itu tidak diperbolehkan. Kemudian tawaf di Ka'bah, yang Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i, Ahmad, dan yang lainnya, innamat tawafu bil baiti salatun, tidak lain tawaf di Ka'bah itu adalah salat. Tentang orang yang berhadas besar tidak boleh salat, itu jelas dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 dan yang lainnya. Nah, adapun yang setelahnya yang sudah kita bahas, itu ada ikhtilaf, ada beda pendapat dengan para ulama tentang tinggal di masjid, tentang menyentuh mushaf Al-Quran, tentang membaca Al-Quran. Dan itu sudah selesai kita bahas. Selesai pembahasan tentang mandi, dan sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Al-babu tsaminu, bab yang ke-8. Fit tayammumi wa fihi masail. Bab yang ke-8 tentang tayammum. Wa fihi masail, dan padanya ada beberapa masalah. Bab yang ke-8 dalam kitab yang pertama. Bab yang ke-8 dalam kitab yang pertama, kitab Thaharah, pembahasannya adalah tentang tayamum. Dalam pembahasan tayamum ada beberapa masalah pembahasan. Pembahasan tayamum dibawakan setelah pembahasan wudu, untuk menghilangkan hadas kecil, dan setelah pembahasan mandi untuk menghilangkan hadas besar, karena tayamum itu adalah sebagai ganti dari wudu dan sebagai ganti dari mandi ketika tidak, ketika ada uzur untuk wudu dan juga untuk mandi. Apakah karena tidak ada air atau karena terhalang untuk menggunakan air karena sebab sakit atau yang lainnya. At-tayammumu lughatan al-qasdu. Tayammum menurut lughah, menurut bahasa, maknanya adalah al-qasdu. At-tayammum lughatan al-qasdu. Tayammum menurut bahasa maknanya al-qasdu. Jadi makna harfiah, makna menurut lughah, makna menurut bahasa, tayammum adalah al-qasdu. Dan at-tayammum bermakna al-qasdu, ini adalah dalam pembicaraannya al-Arab, orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu memaknakan, mengartikan tayammum menurut bahasa itu adalah al-qasdu, yaitu sengaja menuju. Nah, itu al-qasdu. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-267, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidhu fih. Wala tayammamu, jangan kalian sengaja memilih yang tidak baik, yang jelek, untuk kalian infakkan dalam keadaan kalian sendiri memincingkan mata, enggak suka terhadap perkara itu. Nah, dari ayat ini diambil bahwa tayammum menurut lughah, menurut bahasa, maknanya adalah al-qasdu. Wa syar'an huwa mashul wajhi wal yadaini bis-sa'idi tayyibi ala wajhin makhsusin ta'abbudan lillahi ta'ala. Wa syar'an, dan tayamu menurut syariat adalah, tayamu menurut syariat adalah mashul wajhi, mengusap wajah, wal yadain, dan kedua tangan dengan tanah yang suci, ala wajhin makhsusin, dengan cara tertentu, ta'abbudan lillahi ta'ala, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah ta'ala. Ini makna tayamum menurut syariat. Tayamum istilah syariat adalah mashul wajhi, mengusap wajah, wal yadain, dan kedua tangan dengan menggunakan tanah yang suci. Soalnya itu permukaan tanah, ya. Tanah yang suci, dengan cara tertentu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Caranya itu sudah ditentukan bagaimana caranya. Ini yang akan kita pelajari. Ini yang akan kita baca. Hal masalatul ula, masalah yang pertama. Hukmu tayammumi wa dalilu masyru'iyatih. Masalah yang pertama. Hukum tayammum dan dalil disyariatkannya. Hukum tayammum dan dalil disyariatkannya tayammum. At-tayammum masyru'un wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jalla li'ibadih. Tayammum itu disyariatkan dan itu adalah rukhsah dari Allah azza wa jalla untuk hamba-hambanya. Wa huwa min mahasini hadhihi syariah, dan tayammum itu adalah termasuk dari kebaikannya syariat ini. Wa min khasa'isi hadhil ummah, dan termasuk kekhususannya umat ini. Tayamum itu disyariatkan Dan tayamum itu adalah rukhsah dari Allah, keringanan, kemudahan dari Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hambanya. Ketika hambanya berat menggunakan air untuk wudu atau mandi, ketika tidak ada air untuk wudu atau untuk mandi, maka ada rukhsah, ada keringanan dari Allah untuk bertayamum sebagai ganti wudu atau mandi. Dan ini merupakan salah satu dari kebaikan syariat Islam ini. Dan tayamum adalah termasuk kekhususan bagi umat ini, yaitu khusus untuk umat Islam, khusus untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana tayamum dulu tidak disyariatkan, tidak disyariatkan untuk umat-umat terdahulu. Tayamum adalah salah satu kekhususan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang akhir. Hal ini berdasarkan firman Allah taala, liqauli taala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku. Usaplah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini perintah untuk wudu bagi orang yang berhadas kecil ketika hendak sholat. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Ini perintah untuk mandi bagi orang yang berhadas besar ketika hendak sholat. Bagi yang berhadas kecil wudu, bagi yang berhadas besar untuk mandi. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jahadu minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Dan jika kalian sakit atau dalam bepergian, atau salah seorang di antara kalian buang air besar, atau kalian mencampuri istri, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Kemudian usap wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Nah, ini syariat tayamum. Ya. Ini perintah untuk bertayamum bagi orang yang berhadas kecil, yang wajib untuk wudu ketika mau sholat, atau yang berhadas besar, wajib untuk mandi ketika mau sholat, kemudian berhalangan, tidak mendapatkan air, maka diperintahkan untuk tayamum. Ketika sakit, atau safar bepergian, atau buang air besar, ini hadas kecil ya, atau mencampuri istri, ini hadas besar, kemudian tidak mendapatkan air, maka tayamum sebagai ganti dari wudu atau mandi. Kemudian cara tayamum Allah perintahkan untuk usaplah wajah-wajah kalian dan tangan kalian, dan tangan-tangan kalian. Tayamum itu adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang suci. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu la'allakum tashkurun. Allah tidak menghendaki untuk menjadikan kesulitan bagi kalian, akan tetapi Allah menginginkan atau menghendaki untuk mensucikan kalian dan untuk menyempurnakan kenikmatannya kepada kalian agar supaya kalian bersyukur. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ini ayat sebagai dalil disyariatkannya tayamum. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu tayyibu kafika wa illam tajidil ma'a ashra hijajin. Tanah yang suci cukup bagi kamu jika kamu tidak mendapatkan menggunakan air selama 10 tahun. Fa idza wajadtal ma fa amissahu basharatak. Maka jika kamu mendapatkan air, maka cucilah kulit kamu dengan air. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Walaupun 10 tahun tidak mendapatkan air, maka cukup bersuci dengan menggunakan tanah yang suci. Ini dalil dari hadis yang menunjukkan tentang disyariatkannya tayamum. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala mashru'iyyati tayammum idza tawaffarat syara'ituh. Dan sungguh para ulama telah ijma, telah sepakat tentang disyariatkannya tayamum apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Wa annahu qa'imun maqamat taharah bil ma. Dan bahwasanya tayamum itu menduduki kedudukan bersuci dengan air. Bersuci dengan air itu berwudu untuk menghilangkan hadat kecil, mandi untuk menghilangkan hadat besar. Itu bisa digantikan oleh tayamum ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Fayubahu bihi mayubahu bitatohuri bilma minas sholati wa tawafi wa qiraatil Qur'an wa ghairi dzalik. Maka diperbolehkan dengan tayamum apa yang diperbolehkan dengan bersuci menggunakan air, seperti sholat, tawaf, baca Qur'an, dan yang lainnya. Semua yang diperbolehkan dengan bersuci menggunakan air, semua yang diperbolehkan dengan wudu dan mandi, maka diperbolehkan dengan tayamum. Boleh sholat dengan wudu. Ketika berhalangan wudu, boleh sholat dengan tayamum. Dan demikian selanjutnya. Wabidzalika tsabata masyru'iyatil tayamum bil kitabi wasunnah wal ijma'. Dengan itu telah sabit, telah pasti disyariatkannya tayamum berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma' ulama. Dan awal disyariatkannya tayamum ini ada kisah awal disyariatkannya tayamum disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kharajna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarih. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safar beliau. Hatta idza kana bil baida inqata'a 'aqdun li. Sehingga ketika berada di Al-Baida, yaitu berada di suatu tempat, sampai suatu tempat namanya Al-Baida, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalung saya putus. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-timasi wa qama nasma'ahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mencarinya dan manusia bersama Nabi ikut mencarinya. Walaisu ala ma'in walaisa mahuma. Dalam keadaan mereka itu tidak berada di tempat yang ada air, dan dalam keadaan mereka tidak membawa air. Jadi Nabi SAW dan para sahabat termasuk Aisyah radhiyallahu anha safar bepergian. Ketika sampai di suatu tempat namanya Al-Baida, kalung Aisyah radhiyallahu anha putus, hilang. Kemudian Nabi SAW dan manusia yang menyertai beliau berusaha mencari kalung itu. Dalam keadaan mereka tidak membawa air, tidak berada di tempat yang di situ ada air. Fa'atan nasu ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Maka manusia datang kepada Abu Bakar. Faqalu, mereka menyatakan, ala taro ma sona'at Aisyah. Tahukah engkau apa yang diperbuat oleh Aisyah? Jadi manusia ini sudah capek nyari kalungnya Aisyah radhiyallahu anha, enggak ketemu. Manusia ini menemui Abu Bakar, ayahnya, dilaporkan. Tahukah engkau apa yang dilakukan oleh Aisyah? Membuat Nabi, membuat kita semuanya capek cari kalungnya. Faja Abu Bakrin wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi qadnama. Maka Abu Bakar datang dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tidur di atas pangkuan saya. Jadi sudah capek Nabi dan manusia nyari kalung Aisyah radhiyallahu anha enggak ketemu. Kemudian Nabi istirahat tertidur di pangkuannya Aisyah, Abu Bakar datang. Fa'atabani. Maka Abu Bakar mencela saya. Waqala dan mengatakan, Masya Allah ayyakul. Abu Bakar menyatakan, Masya Allah. Apabila Allah sampai berfirman. Ya, maksudnya, Abu Bakar mencela Aisyah. Kemudian menyatakan, Masya Allah ayyakul. Masya Allah. Seandainya Allah berfirman menurunkan ayatnya. Ya, mencela. Karena apa yang diperbuat oleh kamu. Wa ja'ala yat'unu biyadihi yat'anu biyadihi khasirati. Fama yamna'uni minat tahruk illa makana Nabi SAW ala fakhiri. Maka Abu Bakar menonjok lambung saya dengan tangannya. Maka saya tidak ada yang menghalangi saya untuk bergerak kecuali tempat Nabi SAW ada padanya, yaitu di atas pangkuan saya. Jadi Abu Bakar marah, ditonjok lambungnya Aisyah sambil dibilang Masya Allah ya kul. Nah, Aisyah berusaha untuk menahan tidak bergerak karena Nabi ada sedang tidur di pangkuannya. Fana mahatta asbah ala gharima. Maka beliau tidur sampai pagi. Sampai pagi dalam keadaan tidak ada air. Fa anzalallahu ayata tayammum. Maka Allah menurunkan ayat tayamum, surat Al-Maidah ayat yang ke-6 turun tentang disyariatkannya tayamum. Nah, kemudian qala Usaid ibnu Khudair, ma hiya awalu barakatikum ya Ali Abi Bakrin. Usaid bin Khudair mengatakan, ini bukan barokah kalian yang pertama kali wahai keluarga Abu Bakar. Justru karena kalungnya Aisyah ini hilang. Sampai akhirnya Nabi tertidur di tempat itu dalam keadaan tidak ada air. Dan manusia juga tertidur di situ. Dalam keadaan capek mencari kalung. Menimbulkan turunnya barokah. Turun ayat tayamum disyaratkan. Tayamum khusus untuk umat ini. Sampai hari kiamat. Keringanan untuk umat. Qalat Aisyah berkata. Faba'athnal ba'ir alladhi kuntu alaih. Fawajadinal uq'aqad. Kuda tahtahu. Maka Aisyah mengatakan, kami bangkitkan onta kami yang kami ada padanya. Ternyata kami menemukan kalung di bawah onta itu. Ketemu di bawah onta. Ternyata kalungnya. Udah cari kesana kemari gak ada. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis sebagai dalil awal. Mula disyariatkan tayamum. Baik, kita cukupkan. Kita baca yang pertanyaan kemarin dulu ya. Nanti kalau ada waktu. Yang kemarin. Apakah seorang yang ingin umroh atau haji yang berangkat dari Indonesia dan turun di Jeddah langsung menunaikan rukun umroh? Boleh. Tapi harus sudah ihram di atas pesawat. Karena Jeddah sudah masuk dalam wilayah miqat. Yang sampai Jeddah belum berihram, baru pak berihram di Jeddah pakai pakaian ihram, itu salah. Ya. Ihram wajib di miqat. Sementara Jeddah sudah masuk wilayah miqat. Sehingga kalau mau dari bandara Jeddah itu langsung menuju Mekah untuk umroh atau untuk haji, maka harus berihram di atas pesawat. Dan ketika sebelum naik pesawat sudah pakai pakaian ihram, ada pada akhirnya sudah dilakukan. Kemudian naik pesawat, nah nanti ketika sudah sampai yang di situ ada pengumuman, ada tanda sudah mendekati miqat, lah berihram di situ. Tapi kalau belum itu enggak boleh. Ya, dari Jeddah ke menuju ke Madinah dulu, nanti dari Madinah baru berangkat. Nah, itu banyak kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian ya, orang. Apakah orang yang berhutang itu menghalangi masuk surga? Betul, hutang ini termasuk yang menghalangi untuk masuk surga. Hutang itu apa dosa, termasuk orang yang mati syahid, semua dosa-dosanya diampuni kecuali hutang. Ya. Dan orang yang meninggal dunia dalam keadaan punya hutang itu terhalang untuk masuk surga sampai hutangnya dibayarkan atau sampai ada penyelesaian nanti di hari kiamat. Disebutkan dalam beberapa hadis seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Sa'ad al-Athwal radhiyallahu anhu. Saudaranya Sa'ad al-Athwal ini punya hutang ya. Kemudian meninggal dunia. Dan ini punya keluarga. Nah, kemudian Nabi mengatakan kepada Sa'ad, "Inna akhaka mahbusun bidainihi faqdi anhu." Sesungguhnya saudara laki-laki kamu itu terhalang, tertahan untuk masuk surga karena hutangnya. Karena itu tunaikan hutangnya ya. Dan banyak hadis tentang masalah ini banyak. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud juga, dalam hadis Samurah bin Junub Nabi menyatakan, "Inna fulan maksurun bidainihi." Sesungguhnya fulan itu tertahan dengan hutangnya anil jannah, dari surga. Ya, Nabi mengatakan, bayar hutang saudara kamu atau kamu lepaskan dia di dalam neraka ya. Itu hutang. Oleh karena itu, hutang perkara yang diperbolehkan. Nabi sendiri hutang, tetapi dibayar hutang itu, jangan meremehkan hutang ya. Dan kalau orang berhutang niatnya mau membayar, insyaallah Allah akan menolongnya. Kemudian yang berikutnya, apakah orang yang selesai wudu tidak membaca doa selesai wudu, wudunya batal? Tidak. Tidak. Zikir setelah wudu itu sunnah, bukan pembatal wudu kalau enggak dibaca. Lihat kan sudah lewat tuh. Pembatal wudu ada berapa? Ada 6 kan? Itu sudah kita lewati. Enggak ada tidak membaca zikir, enggak baca doa terus batal. Wudunya batal, enggak ada. Jadi enggak batal, wudunya itu sunnah. Saya mau bertanya, bagaimana cara berdoa dengan benar? Apakah kedua tangan diangkat untuk berdoa? Apakah harus terbentang kedua tangan? Sudah pernah saya sampaikan, raf'ul yadaini min asbabil ijabah, mengangkat kedua tangan ketika doa termasuk sebab dikabulkannya doa. Ada beberapa hadis mengangkat kedua tangan ketika doa termasuk sebab dikabulkannya doa. Nah, cara mengangkat kedua tangan dijelaskan oleh para ulama, itu bisa lihat di Syarah Arba'in Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, kalau enggak keliru itu di Syarah hadis yang ke-10, yang punya kitabnya bisa dilihat Syarah hadis yang ke-10. Di sana beliau itu menyebutkan cara mengangkat kedua tangan itu, yaitu bi antar fa'ayadaika tadammu ba'daha ila ba'din. Kamu angkat kedua tangan, sebagainya digabungkan dengan yang sebagainya. Jadi seperti ini, gabung-gabung begini. Ya. Gabung seperti ini. Ala hidha'at sun, apa itu? Di hadapan itu a'la sadr, di atas dada. Jadi di hadapan dada itu bagi di atas gitu loh. Jadi gini ya, ini dada nih, depan, diangkat seperti ini. Kemudian, ini kata beliau, kalau doa yang biasa, tapi doa ul-ibtihal, doa ketika dalam keadaan genting, seperti istisqa, minta hujan, atau terancam bahaya, angkat tangannya tinggi, ya begini, angkatnya. Seperti doa istisqa. Lah, apakah mengangkat tangan itu disyariatkan setiap doa? Tentunya tidak. Masalah mengangkat tangan dalam doa itu ada 3. Ada dalil yang menunjukkan disyariatkan mengangkat tangan, maka mengangkat tangan. Ya, seperti doa istisqa, dan yang lainnya. Ada dalil, ada doa yang tidak ada dalil untuk mengangkat tangan. Tidak boleh mengangkat tangan seperti doa dari Jumat ketika khotib, khotbah. Itu dilarang mengangkat tangan. Ya. Nah ini para khotib kan sering. Kalau doa itu kan gini ya, di atas mimbar kayak gini. Terus makmum juga sama-sama mengangkat tangan gini, ngaminkan. Kan gitu banyak di mana-mana gitu, itu dilarang. Ya, itu enggak boleh. Tapi kesalahan itu banyak dilakukan di mana-mana. Mengaminkan khotib boleh, tapi enggak usah ngangkat tangan. Sebagaimana khotib juga enggak boleh ngangkat tangan ketika hari Jumat doa. Ada doa yang di situ tidak ada dalil disyariatkan ngangkat tangan dan dilarang enggak ada, maka kembali ke hukum asal, ngangkat tangan. Ya. Ngangkat tangan. Kemudian apakah boleh atau tidak jika seorang menyentuh kemaluan dengan tangan kanan jika ada uzur? Ini sudah kita baca. Dilarangnya menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika sedang buang air kecil. Ketika sedang buang air kecil, sedang kencing, itu dilarang memegang kemaluan. Kalau di luar itu tidak dilarang, apalagi kalau memang ada keperluan. Kemudian ini kita terakhir kita baca ya. Yang lain kita tunda. Apakah di sana ada tata cara mandi untuk sholat Jum'ah? Bila ada, bagaimana tata caranya? Tolong jelaskan. Tata cara mandi Jum'at itu sama seperti sholat apa, mandi janabah, kecuali dalam beberapa perkara. Karena itu Nabi SAW menyatakan man ghasala yaumal jum'ah ighat tisalal janabah. Nah, mandi junub, tetapi tentunya dalam beberapa perkara seperti mencuci kemaluan, ya, niat, itu tidak. Dan mandi itu perlu diketahui, mandi itu pada asalnya, jadi kalau ada syariat-syariat mandi, baik yang wajib maupun sunnah, namun di situ tidak ada tata caranya, maka kita kembali, sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam, kembali kepada makna, makna kalimat al-ghusl itu sendiri, menurut syariat, maknanya apa? Maka caranya seperti itu. Mandi itu apa maknanya? Mandi itu, inti dari mandi itu adalah takmimul jasad bil ma, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Intinya itu. Sehingga ketika mandi, niat, ya sudah niat di dalam hati, mandi untuk menghilangkan hadas, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, maka itu sah. Walaupun mungkin meratakannya itu bi'asafili, dari bawah ke atas. Ya, itu sah. Dari atas ke bawah, yang penting air merata ke seluruh tubuh dengan niat. Dan juga bahkan diperbolehkan orang memasuk, menceburkan diri ke laut, ke sungai, ke air yang banyak dengan niat untuk mandi. Itu juga boleh. Itu juga sah. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.